وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. Pada kajian hari ini, insyaallah kita akan gunakan untuk tanya jawab, dikarenakan sekian pertanyaan belum sempat terjawab mengingat waktu yang sempit, sehingga sudah berlalu sekian bab, namun ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terselesaikan atau terjawab. Insyaallah pada hari ini kita akan gunakan untuk tanya jawab. Naam. Tafadhal. Ya. Ya. Ya. Nah, hukum mengingkari kemungkaran dengan tangan, atau hukum mengingkari kemungkaran dengan kekuatan, itu barakallahu fikum disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Kondisi dan keadaan suatu permasalahan, kalau permasalahan itu terkait dengan sebuah rumah tangga yang berada di ruang lingkup tanggung jawab pimpinan rumah tangga, seorang ayah, maka memungkinkan bagi seorang ayah untuk berupaya mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Nah, contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk mulai memerintah, menyuruh putranya sholat pada umur 7 tahun. Kalau dia enggak sholat pada umur 7 tahun, ya dinasehati aja dengan lisan. Tetapi kalau sudah umur 10 tahun, maka Rasulullah mengizinkan untuk apa? Merubah kemungkaran itu dengan tangan, dipukul. Nah, maksudnya dengan tangan ya boleh juga dengan rotan, ya. Nah, maksudnya seperti itu. Boleh dengan rotan atau sesuatu yang tidak membahayakan. Itu kalau ruang lingkupnya atau skup permasalahannya seputar rumah tangga. Maka sang ayah yang punya tanggung jawab, punya kemampuan untuk melakukan hal itu, maka silakan. Tapi kalau dilakukan oleh kakaknya, nah ini masalah. Ya, kalau dilakukan oleh kakaknya yang di atas dia umurnya 2 tahun, 3 tahun, bisa jadi masalah. Kakak mukul, nah itu bisa melawan adik. Nah. Ya, bisa melawan, dia pukul balik pukul. Akhirnya jadi perkelahian kan. Nah, lebih bahaya lagi kalau sang adik bisa ambil batu dan yang lainnya karena setara. Tapi ada juga seorang kakak yang punya wibawa di hadapan adiknya, silahkan juga. Tapi seorang ayah umumnya, ya, keumumannya lebih disegani oleh anak. Begitu juga kalau skupnya lebih luas lagi, ya. Dalam sebuah lembaga pendidikan, maka seorang pengajar, seorang ustadz, ya, bisa mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Tapi sulit untuk bisa dilakukan oleh sesama murid. Ini contohnya. Begitu juga kalau seandainya masalah itu terkait dengan umat, terkait dengan masyarakat. maka yang berhak untuk melakukan hal tersebut adalah waliul amr, seorang peminum khamr misalkan. Untuk mengatasi dia, laporkan aja. Jangan pakai kekuatan sekelompok orang, karena suatu saat mungkin si peminum khamr ini punya kekuatan juga suatu saat, ya. Baik kekuatan pribadi, dia ngincer, oh ini yang mukulin saya, ya, nanti kan dia bisa ambil senjata, dia bisa balik pukul, ya. Akhirnya terjadi fitnah di lingkungan, terjadi permusuhan. Permasalahan yang seperti ini dan yang semisalnya itu adalah wewenang waliul amr. Menghancurkan kafe misalnya, serahkan kepada waliul amr yang punya kekuatan untuk itu. Didukung waliul amr, diberi nasihat. Kalau tidak punya keberanian, diberi nasihat via surat, kalau bisa telepon-telepon, ya, dengan bahasa yang baik, diberi masukan biar mereka pelaksananya. Lebih-lebih kalau kemungkaran itu terkait dengan adanya hukum had. Hukum had, ya. Hukum had itu seperti pencuri dipotong tangannya, pezina dicambuk atau dirajam, yang membunuh dibunuh, dan yang semisalnya ini namanya hukum had. Ya. Itu murni mutlak hak waliul amr. Jadi tergantung apa permasalahannya. Wallahu ta'ala alam. Bissawab. Kadang-kadang seorang waliul amr atau seorang kepala rumah tangga, secara fisik dia punya kemampuan, secara fisik dia mampu untuk mencegah anaknya dari kemungkaran di waktu itu, tetapi bisa saja ada efek negatif lain. Si anak bukannya dia malah jera, merasa tertantang dia, akhirnya semakin jadi. Maka di dalam kondisi seperti ini seorang kepala rumah tangga menimbang, oh berarti belum saatnya saya mengingkari kemungkaran atau mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh anak saya ini dengan kekuatan. Turun pada peringkat berikutnya, yaitu dengan nasihat. Jadi barakallahu fikum, semua itu kembalinya kepada pertimbangan maslahah dan mafsadah, efek positif dan efek negatif. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, ya. Waktu baru hadisnya Farid bin Suhad, itu hadis mauquf yang berhukum mauquf atau hadis mauquf murni? Ya, masih dipertimbangkan, dipermasalahkan apakah itu boleh dinyatakan sebagai hadis yang marfu ataukah tidak, karena Farid bin Suhad memberitakan suatu kejadian yang terjadi pada umat yang sebelumnya, terjadi pada umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia tidak akan berkata seperti itu kecuali dia telah pernah mendengar berita itu secara marfu. Atas dasar itu memungkinkan untuk dihukumi marfu. Namun cukup berhati-hatilah dalam masalah ini, ya, cukup berhati-hati dalam masalah ini. Nah, ya tergantung. Kalau bisa dijadi hukumin marfu, ya bisa disampaikan sebagai hujjah. Artinya untuk menasihati orang kawan. Bisa. Nah, minimalnya perkataan sahabat. Minimalnya itu adalah perkataan seorang sahabi. Nah, barakallahu fiik. Wallahu a'lam. Nah. Istighatsah akan dibahas bab yang akan datang, ya. Oh gitu. Biar nanti aja jawabannya. Kalau sudah dibahas di babnya, biar lebih luas. Nah, mungkin ada yang lainnya, tafadhol. Nah. Gimana? Secara hukum sholatnya sah-sah saja. Nah, pertanyaannya hukum sholat di sebuah masjid yang di situ ada gambar manusia. Iya, gambar manusia. Jawabannya adalah secara keabsahan sholatnya, maka sholat itu sah-sah saja. sholat itu dinyatakan batal apabila meninggalkan salah satu syarat dari syarat-syarat sah sholat. Kedua, meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Nah, ini syarat atau ketentuan-ketentuan dinyatakannya sebuah sholat itu sah. Lah, keberadaan sebuah gambar di masjid itu suatu pelanggaran yang tidak terkait pelanggaran itu dengan sholat. Contohnya kalau syarat sahnya sholat duhur sebelum waktunya. Kalau sekarang misalkan jam 11 siang ya, sholat duhur, maka tidak sah sholatnya ya, karena belum masuk waktu sholat. Sholat sudah masuk waktunya tetapi dia belum bersuci, belum berwudu, maka sholatnya tidak sah. Nah, begitu juga ketika meninggalkan rukun, misalkan meninggalkan bacaan Al-Fatihah secara sengaja, maka sholatnya tidak sah, karena membaca Al-Fatihah adalah rukun sahnya sholat. Nah, terkait dengan itu ya, gambar misalnya atau beberapa pelanggaran yang lainnya, misalkan orang sholat memakai baju dari sutra pria, dilarang kan ya bagi seorang pria memakai baju sutra. Nah, ada larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kaum pria dari umat ini memakai baju atau kain yang terbuat dari sutra. Apakah sholatnya sah ataukah tidak? Ya. Maka yang sah dalam kesimpulan pendapat dalam masalah ini bahwa sholatnya tetap sah. Kalau dia melakukan hal itu dengan sengaja, maka dia berdosa. Nah, begitu juga terkait dengan masalah gambar. Lebih-lebih lagi, karena sama sekali tidak terkait dengan rangkaian sholat itu. Bagaimana caranya? Dinasehatkan kepada takmir dengan cara yang baik. Tuliskan dalil-dalil dari Al-Quran, dari sunnah Rasul. Ini Pak Takmir, ada beberapa hadis dari Nabi bahwa tentang hukum gambar. Ya diterima alhamdulillah, enggak diterima ya alhamdulillah juga. Nah, sudah menyampaikan nasihat. Jadi hukumnya sah-sah saja, tetapi kalau dia mendapatkan masjid lain yang jauh dari hal-hal seperti itu, maka itu akan lebih baik soalnya. Nah, lah nggak apa-apa, ya ini lebih mending, karena dari sisi, iya, barakallahu fiik, wallahu a'lam. Dinasehatin takmirnya. Naam ya ikhwan. Mungkin ada yang lainnya fadhal. Terkait dengan pelajaran loh khususnya. Jangan melebar. Terkait dengan bab-bab yang telah lalu. Ya, silakan. Kemaksiatan namanya. Kayak kemarin ada pertanyaan di lapangan. Biasanya kalau sholat Id itu kan di lapangan. Sedangkan di situ lapangan kan dijadikan tempat musik atau dan sebagainya untuk tempat maksiat. Tapi kan bagaimana kalau hukum asalnya membuat lapangan itu bukan untuk itu? Seperti kembalinya ke Ka'bah, kan hukum asalnya untuk ketaatan. Dan setelah datangnya apa ada lapangan dibuat khusus untuk ketaatan? Ada. Sepak bola kalau menambahkan aurat dijadikan taruhan, itu kemaksiatan apa bukan? Sekarang banyak kan pertanyaan sepak bola dijadikan ajang judi kan? Iya kan? Judi. Nah, barakallahu. Jadi sebaiknya kalau sholat Id di tanah lapang, diupayakan tanah lapang itu adalah tempat yang jauh dari kemaksiatan, karena sholat adalah ibadah. Sebaiknya diupayakan dan itu bisa insya Allah, masih bisa. Bagaimana di sana kita mau sujud, mau rukuk sama Allah, baru beberapa hari yang lalu dan pekan yang akan datang akan ada kontes rock, pentas rock besar-besaran, penampilan aurat, ya, kemaksiatan. Orang kalau sudah rock di sana khamer, ya, minum khamer, ada yang sabu-sabu. Kita mau sujud rukuk di situ, nggak pantas. Maka upayakanlah tempat-tempat yang baik. Saya pikir bisa itu, bisa diadakan. Kalau ada upaya ke arah sana, insya Allah bisa diadakan. Barakallahu fikum. Saya tertarik sebuah permasalahan. Kemarin saya mendengar berita bahwa sekarang hampir 20% rakyat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Hampir 20%, sekitar 18-19%. Kalau penduduk Indonesia 200 juta sekarang, atau lebih? Lebih sudah. Kalau 200 juta berarti 38 juta orang, ya, berada di bawah garis kemiskinan. Coba saya ikuti, ternyata hasil perhitungan itu, bagaimana sampai keluar angka mendekati 20%, ya, ini berdasarkan penghasilan yang di bawah $2 sehari. $2 itu berapa? Yakni sekitar 18 ribu ya. Turun, lebih turun dari itu, 15 ribu. Berarti sebulan sekitar 450 ribu. 400 sampai 450 ribu. Ya, ini masya Allah sudah. Harga beras sekarang yang 25 kilo itu 100 ribu katakan. Atau 120 ribu. Ya. Masya Allah, beli tempe, ya, sama sambel, nikmatnya luar biasa. Saya kira cukup untuk itu, nah. Cukup insya Allah. Nah. Barakallahu fikum. Jadi biaya apa lagi? Listrik misalkan sebulan bisa dihitung. Nah, saya pikir uang 450 ribu kalau mau hidup yang beneran sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah cukup. Mau dibandingkan dengan kehidupan para sahabat, alhamdulillah 450 ribu insya Allah gak akan pernah dia sehari gak makan, insya Allah. Nah, Rasulullah SAW pernah beberapa hari kesulitan cari makanan, 3 bulan berturut-turut gak bisa masak, ya, 3 bulan berturut-turut gak bisa masak. Kira-kira kehidupan Rasulullah itu di bawah garis apa? Kira-kira. Nah, dan para sahabatnya, nah, yang sering saya sampaikan bagaimana seorang Abu Bakar As-Siddiq yang dekat sama Allah, banyak ibadah, keluar malam-malam dari rumahnya lapar. Ditanya, kenapa kamu keluar wahai Abu Bakar? Kata Umar bin Khattab, saya lapar, gak ada makanan di rumah. Subhanallah. Seorang Abu Bakar loh itu, yang dekat sama Allah, ahli ibadah, ya, takwa, ya, bersama nabinya, mencari makanan di rumah gak ada. Lah kita alhamdulillah. Nah, alhamdulillah luar biasa kita nikmatnya. Ada singkong, ada jagung. Nah, ada nasi putih, ambil kerupuk, ya, makan, nikmatnya apalagi hujan-hujan. Ya Allah. Asiknya. Nah, ini sangat berbahaya ya ikhwan. Sekarang ini saya ingin bercerita ini bukan sekedar berita begitu saja, tetapi nampaknya ada konspirasi yang sangat membahayakan negeri ini. Membahayakan bangsa Indonesia, terkhusus kaum muslimin. Nah, berbagai macam penelitian dari berbagai macam badan dan lembaga sekarang terus dicuatkan begini. Nah, sehingga masyarakat tidak pernah merasa puas. Rakyat selalu menuntut. Bukan sebagai rakyat yang qanu', rakyat yang punya sifat qana'ah, merasa cukup. Mendidik masyarakat atau rakyat ini untuk menjadi sebuah masyarakat yang materialistis, tidak punya target-target akhirat, dan ini bahaya sekali. Ini pembunuhan karakter rakyat, umat. Nah, dibuat masyarakat itu terus diginikan. Kamu anu loh, belum baik loh kehidupannya. Coba lihat gaji per hari, coba lihat ini, coba lihat kesehatan, coba lihat angkutan umum, coba lihat begini, BBM naik, ini terus. masyarakat dijejeli dengan seperti ini. Sangat berbahaya kalau masyarakat tidak dididik dengan alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, air cukup, alhamdulillah. Tidak seperti di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam harus mengambil air dari suatu tempat dengan himar, dengan keledai, dibawa ya, untuk minum ya, untuk mandi. Kita alhamdulillah. Nah, gali tanah begini 4 3 5 meter keluar air. Syukur pada Allah. Jadi sebab musibah terbesar bagi bangsa ini adalah karena bangsa ini tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab terbesar. Karena tidak bisa bersyukur, cenderungnya bermaksiat, cenderungnya melanggar Allah. Nah, sehingga memang terus dilanda oleh musibah, terus dilanda. Belum selesai berbicara musibah yang kemarin, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana mengatasinya, para pengungsi, uang makan mereka, uang rumah mereka, uang kesehatan mereka, uang pendidikan mereka, belum selesai, datang musibah berikutnya. Berikutnya, sementara musibah yang akan datang sedang menunggu. Nah, lah, perlunya bangsa ini dididik menjadi bangsa yang qanu'an syakura. Qanu', penuh dengan sifat qana'ah. Nah, lah ya pantas, uang 450 ribu sebulan gak akan cukup. Lah uang targetnya macam-macam, target kehidupannya itu macam-macam. Biaya untuk anak Ustaz. Lah, biayanya apa? Ya anak-anak di samping makan kan butuh mainan Ustaz, mobil-mobilan. Ya ini. Dulu kita masih kecil dibuatkan mobil-mobilan dari kulitnya jeruk apa jeruk bali itu loh, ya. Dibuatkan rodanya, ini kasih pakai piting, seret. Nah, cukup. Apalagi kalau cerita bertanya kepada bapak-bapak kita yang sudah berumur, ya. Masya Allah. Di masa kecil mereka para bapak-bapak kita itu bisa main. Ya, alhamdulillah. Dibuatkan mainan dari apa lagi? Kira-kira mobil-mobilan. Kebetulan di sini ada bapaknya Pak Bambang ini. Mainan dari apa Pak dulu Pak? Kedepok pisang, ha? Pelepa pohon pisang buat kuda-kudaan. Masya Allah. Jadi kuda-kudaan. Hah? Alhamdulillah, enggak harus ke matahari, enggak harus ke ini dan itu. Ya ini yang bikin biaya besar. Diajari anak-anak seperti itu. Anu Pak, pingin kapal terbang sini, kapal terbang buatkan. Selesai. Nah, apa sih? Yang penting anak itu tidak nakal, ke arah yang positif. Ya, sudah. Jadi ini penting. Anak-anak minta video game, minta ini, minta itu. Nah, ya pantas enggak cukup 450 ribu. Barakallahu fikum. La Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang paling takwa seperti itu, sebelum meninggal dunia sempat menggadaikan baju perangnya untuk pinjam gandum. Subhanallah. Lah kalau kita kan menggadaikan sepeda motor untuk beli TV misalkan. Ya. Menggadaikan cincin atau kalungnya istri untuk misalkan apalah. Dari perkara-perkara yang sifatnya sekunder. Rasul Nabi loh ini ya. Kalau doa itu langsung dikabulkan oleh Allah. Ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan pakaiannya untuk apa? Untuk dapat gandum yang mau dimakan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ini syukur. Nah, syukur. Nikmat. Jadi masalahnya seperti itu. Ya, repot Ustaz, istri juga minta macam-macam, minta emas, minta ini, minta itu. Nah, ya, minta cincin. Buat apa emas dan cincin? Ya kalau ada resepsi Ustaz gimana? Ya jangan diizinkan istri pergi ke resepsi berdandan dengan pakai minyak wangi. Enggak boleh, dilarang dalam syariat Islam. Ya. Berdandan seperti itu, suruh di rumah istri, dididik kamu jadi wanita yang salihah. Belajar tentang Islam. Merawat suami, merawat anak. Ya. Begitu. Lah kalau targetnya macam-macam, istri juga minta HP. Sudahlah, untuk beli kangkung enggak perlu HP. Untuk masa, alhamdulillah. Ya, anu Ustaz ketinggalan zaman. Nah, ini racunnya masuk ini. Nah, ini racunnya yang di benaknya harus dibersihkan, ini harus diobati. Kalau masyarakat kita, masyarakat Indonesia ini dididik seperti ini, ya, insya Allah negeri ini negeri paling makmur. Nah, paling makmur. Nah, alhamdulillah. Jadi ini suatu hal penting pada hari-hari ini, apa, terus dikencarkan yang seperti ini melalui berbagai macam media. Baik, mungkin ada yang perlu disampaikan. Nah, pertanyaannya terkait dengan adanya praktek-praktek perdukunan, apakah para dukun itu sadar bahwa ternyata dia itu dalam upayanya merealisasikan program yang dia canangkan, ya, apakah dia sadar bahwa dia itu bekerja sama dengan jin? Nah, jawabannya adalah mayoritas mereka sadar, tetapi sebagiannya enggak sadar. Sebagiannya meyakini bahwa itu adalah pertolongan Allah. Itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi, sebagian mereka paham bahwa mereka bekerja sama dengan jin. Nah. Karena dia tahu hal-hal yang menunjukkan bahwa di situ ada jin, bisikan-bisikannya, ya, dan yang semisalnya. Tapi sebagian mereka tidak sadar. Dia meyakini bahwa itu adalah murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wallahu a'lam. Iya. Misalnya syirik asghar apa? Riya. Nah. Kalau masalahnya itu sangat samar sekali dan dia meninggal dunia di atas perkara itu yang belum dia ketahui, ya, mudah-mudahan Allah masih mengampuninya, ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, jadi pertanyaannya adalah, Allah Akbar, Allah Akbar, seorang sudah belajar, dia banyak bicara, belajar fikih, belajar tentang akidah, tentang hadis, tentang tafsir, tapi ternyata dia jatuh dalam perbuatan syirik asghar. Syirik itu kan terbagi menjadi dua, ya, akbar dan asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar macam-macamnya banyak, minta-minta kepada selain Allah, minta rezeki kepada jin, ya, dan yang lainnya, sihir, itu syirik akbar. Nah, syirik asghar pun macam-macam. Di antaranya riya, ya, di antaranya. Tapi ada beberapa bentuk syirik yang mungkin seorang bisa enggak sadar bahwa itu adalah syirik asghar. Jawab azan dulu, ya. Di antara bentuk syirik asghar, di antara bentuknya adalah menyatakan masya apa, kalau bukan karena dokter itu saya enggak bisa sembuh dari penyakit ini. Kalau bukan karena dokter itu, mungkin penyakit saya sudah enggak tertolong lagi. Dalam keadaan dia meyakini bahwa Allah lah penyembuhnya, Allah yang menyembuhkan, hanya Allah saja yang menyembuhkan. Namun dia ucapkan dengan ucapan seperti itu. Bukannya dia mengucapkan alhamdulillah Allah telah menyembuhkan saya melalui perantara dokter ini, masya Allah dia baik ya. Tapi yang dia ucapkan, kalau bukan karena dokter ini, pak dokter itu masya Allah, dia pak dokter itu wah luar biasa dia. Nah, ini syirik asghar, bentuk kesyirikan yang kecil. Dan sudah kita bahas bahwa syirik asghar itu rankingnya di atas dosa-dosa besar yang lainnya selain syirik akbar. Di atas dosa minum khamar, di atas dosa judi, di atas dosa perzinahan. Walaupun diberi nama asghar, diberi nama dengan syirik kecil. Diberi nama dengan syirik kecil hanya sebatas untuk membedakan bahwa di sana ada yang namanya syirik akbar. Bukan berarti bahwa syirik kecil itu ringan dosanya, tidak. Dia besar. Posisinya di atas dosa-dosa besar yang lainnya, di atas korupsi, ya, di atas korupsi, ya, di atas mencuri, itu syirik asghar. Ya. Sehingga kita nggak boleh main-main dalam masalah syirik asghar ini. Kadang-kadang seseorang itu tidak merasa. Di antara bentuk syirik asghar, di antara bentuknya adalah dia mencaci masa atau waktu. Misalkan dia mengatakan memang apa, kalau hari Jumat ini memang sial gitu. Dengan keyakinan dia yakin bahwa rezeki itu hanya Allah saja yang menentukan. Tapi dia menyatakan seperti itu. Kalau hari Selasa ini jualan es mesti gak laku sudah. Yang dicaci hari apanya? Hari Selasa. Ya. Nah. Wah kalau hari Rebo pasar sepi mesti. Nah, pasar sepi. Yang dicaci hari Rebunya. Nah, ini termasuk syirik asghar. Kalau dia masih meyakini bahwa Allah yang menentukan rezeki, tetapi dia terucap ucapan seperti itu. Nah, namun kalau dia meyakini bahwa memang hari itulah, ya, hari tersebut yang menentukan datang tidaknya sebuah rezeki, maka ini syirik akbar. Ya, sehingga tergantung kepada keyakinan yang ada di dalam kalbu dia. Nah, kalau seperti itu bentuknya tadi, maka itu tergolong syirik asghar. Tergolong syirik yang kecil. Nah. Ya kalau orang minum khamer, misalkan kalau harus diazab oleh Allah paling 1000 tahun. Kalau syirik asghar ya paling 5000 tahun lah. Gitu. Itu contohnya kalau seandainya diharuskan diazab oleh Allah nanti. Nah, gak lama. Ya 5000 tahun lumayan kan ya. Wong kasih apa untung rokok aja 1 detik aja nggak kuat kita, panas 1 detik aja. Nah, ya, lah ini api nar, api akhirat selama ya 5000 tahun. Lah, para hadirin yang saya muliakan, syirik asghar seperti ini posisinya. Lah kalau seandainya ada seorang yang bukan orang awam, dia belajar, sudah masya Allah mengerti tentang tauhid, belajar akidah, belajar fikih, belajar hadis, belajar Quran, ya. Tapi suatu hari terucap yang seperti itu, nah, ucapan-ucapan yang mengandung makna syirik asghar, apakah dia diberi uzur kalau dia meninggal dunia di atas pernyataan itu? Kalau dia seorang yang mengerti dan belajar serius dalam masalah ini, terjadi masih padanya perbuatan seperti ini, dikhawatirkan dia tidak diberi uzur. Dalam pengertian bahwa nanti di yaumil qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala akan memperhitungkannya. Kalau Allah mau mengampuni karena murni rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau mengazab dia karena keadilannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu pertanyaan ini sebenarnya bersumber sebuah kejadian. Nah, rupanya ada yang terucap seperti itu. Nah, maka dari itu pentingnya kita untuk berhati-hati. Syirik, apalagi yang asghar, itu tidak terasa kadang-kadang. Selain riya loh ya. Kalau riya itu kerasa kita, kalau kita ini riya kadang-kadang. Oh, tadi sholat saya riya. Oh, tadi saya baca Quran riya. Itu kerasa. Jiwa dia merasakan itu. Oh, saya karena ingin dipuji. Oh, saya karena ingin dikatakan Masya Allah bacaannya bagus. Atau ilmunya banyak. Itu terasa. Tapi kalau syirik asghar seperti itu kadang-kadang tidak terasa seperti yang tadi. Dia menyatakan Masya Allah. Ya. Wa syi'ta. Seperti ini. Mensejajarkan Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana pernah diucapkan oleh seseorang. Nah. Itu lafaz seperti ini adalah tergolong syirik asghar. Misalkan seorang menyatakan jika memang Allah kehendaki dan dikehendaki oleh kamu. Mensejajarkan kehendak seorang makhluk dengan kehendak Allah. Padahal dia di kalbu dia, di hatinya, dia tetap meyakini bahwa Allah lah yang memiliki kehendak secara mutlak. Lafaz seperti ini dijelaskan oleh para ulama bahwa ini tergolong apa? Syirik asghar. Yang benar bagaimana? Jika memang dikehendaki oleh Allah, kemudian kamu menghendakinya. Jadi dengan kalimat kemudian ini nampak sekali bahwa kehendak manusia ini, kehendak makhluk tersebut di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, masa enggak boleh Ustaz bilang seperti itu? Lah, ini terjadi di masa Rasul, terjadi di masa Nabi. Ketika ada seorang menyatakan insya Allah wa sya'a Muhammad, jika memang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mendengar ucapan ini, marah Rasul. Nah, katakan bahwa jika dikehendaki oleh Allah satu-satunya, marah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang disejajarkan dengan ucapan itu siapa? Nabi. Bukan sembarang makhluk. Manusia termulia. Toh Rasulullah marah. Ucapan itu diluruskan oleh Nabi, dibenarkan. Ya. Dibenarkan dalam keadaan beliau marah. Jadi kita pun berhati-hati di dalam berucap. Jangan sampai ada ucapan atau kalimat-kalimat yang kita keluarkan dari lisan kita ini mengandung unsur-unsur kemaksiatan, mengandung unsur-unsur persenjajaran makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau dia jahil, dia seorang awam yang tidak mengerti, mudah-mudahan Allah memberikannya uzur. Namun sebagai seorang pelajar, seorang yang menuntut ilmu, mengkhawatirkan sekali kalau masih terucap darinya hal-hal yang seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, terakhir. Apa? Tiwala ya. Surat Yusuf. Nah. Surat Yusuf itu buat kalau anaknya ganteng, bukan untuk surat yang lain, surat Nisa mungkin. Iya. Tiwala ya. Itu adalah makna tiwala sebagaimana pernah kita bahas. Sesuatu yang sengaja dibuat ya, biasanya oleh para dukun dalam rangka untuk menjadikan sang istri cinta kepada suami atau suami cinta kepada istrinya. Ini dalam istilah syariat Islam diberi nama tiwala. Kalau di sini apa namanya? Apa? Pelet. Iya. Itu namanya tiwala. Lalu bagaimana kalau tiwalanya ini pakai ayat Al-Qur'an? Misalkan supaya suaminya cinta, baca surat Yusuf. Ya. Di surat Yusuf itu kan ada kisah bagaimana Zulaikha, ya, ini dibaca surat Yusuf. Loh, kenapa kamu baca surat Yusuf? Sering-sering baca surat Yusuf supaya suami saya enggak nyeleweng. Supaya suami saya cinta. Subhanallah. Nah. Tapi yang saya tahu bahwa orang yang baca surat Yusuf biasanya wanita yang sedang hamil supaya anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf. Nah. Ya. Supaya anaknya ganteng katanya. Nabi Yusuf kan ganteng sampai dibilang ini bukan manusia, ini malaikat ini. karena gantengnya Nabi Yusuf. Nah, jadi di sini ada yang mirip. Nah, bingung ini nanti siapa ya, saya jangan-jangan. Nah. Jadi barakallahu fikum, bagaimana kalau sesuatu itu tadi dari Al-Quran? Kalau tiwala kan dibuat dukun ya, misalkan diambilkan rambutnya suaminya yang ada di sisir ya, atau dengan cara apalah ya, sesuatu nanti ditaburkan di makanannya suami atau minumannya suami supaya suaminya cinta ya, melihat istrinya kayak Zulaikha. Nah, jadi seperti itu. Kalau dengan cara membaca surat Yusuf, apakah dibenarkan? Jawabannya sama sekali tidak dibenarkan. Lu baca Al-Quran lu Ustaz? Iya, baca Al-Qurannya baik. Nggak ada nggak baik baca Al-Quran itu. Baik. Tapi niatnya apa? Kalau niatnya seperti ini nggak benar. Kalau ini benar dan ini baik, niscaya pasti Rasulullah SAW akan memberi contoh kepada kita. Pasti Abu Bakar As-Siddiq dan Khulafaur Rasyidin, Umar, Utsman dan Ali, Aisyah dan yang lainnya akan memberi contoh kepada kita. Kalau enggak dicontohkan oleh mereka orang-orang terbaik, cepat-cepat tak tinggalkan. Cepat-cepat dijauhi. Nah, supaya kita selamat dikumpulkan sama Rasul, dikumpulkan bersama Khulafa Ar-Rasyidin nanti di akhirat. Jadi jawabannya tidak boleh walaupun pakai Al-Qur'an. Baca surat apa lagi? Apakah termasuk syirik perbuatan seperti itu? Nah, tergantung keyakinannya. Tergantung keyakinan dia. Tapi setidak-tidaknya insya Allah tidak tergolong syirik, namun perbuatan yang diada-adakan dalam Islam. Nah, sesuatu yang diada-adakan. Nah, wallahu alam bisawab. Mungkin karena waktu sudah memasuki waktu zuhur, insya Allah kita akhiri kajian hari ini, dan mudah-mudahan kajian yang akan datang kita akan melanjutkan bab baru, babul istighatsah. Insyaallah taala wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.